Salatullah, salamullah, Keren, semangat. ala Tuhan Angkat tangan ke pi. Salatullah, salamullah, ala Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Sukses aja.